Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam surah As-Saff ya. Dalam surah As-Saff dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masuk pada ayat yang ke-10 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Yaitu dengan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mengampuni kalian atas dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan kalian akan ditempatkan di dalam tempat-tempat yang baik, yang indah di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan yang berikutnya, jika kalian beriman dan berjihad di jalan Allah, bukan hanya diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, juga akan dijanjikan perkara yang kalian sukai, yaitu nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan juga pembukaan penguasaan wilayah-wilayah. Wa basyiril mu'mini, dan bergembiralah wahai orang-orang yang beriman. Faqaddama fi hadithi Abdullah bin Salam, telah lewat pada hadith Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna sahabata aradu an yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ila Allah liyaf'aluhu. Bahwasanya para sahabat mereka hendak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang paling dicintai di sisi Allah supaya mereka mau melakukannya. Fa anzalallah hadhihi surah. Maka Allah turunkan surat ini. Ya. Allah turunkan surat ini. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan asbabun nuzul daripada surat ini, jika beliau mengatakan yang tadi beliau ungkapkan bahwasanya sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, maka beliau lebih condong kepada penafsiran ini. Adapun kemarin telah disampaikan salah satu asbabun nuzulnya adalah pertanyaan orang-orang munafik. Di saat-saat kaum muslimin sedang damai, mereka justru bertanya mengenai kapan perangnya, kapan jihadnya. Ya. Hingga akhirnya Allah turunkan tentang ayat ini dan mereka pun justru lari. Justru tidak mau berjihad di jalan Allah. Nah, penafsiran yang kedua sebab nuzul ayat ini adalah mengenai orang-orang yang beriman. Karena hirah, semangat keimanan mereka, mereka ingin mengetahui amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Maka ditunjukkanlah amalan yang luar biasa ini, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Wa min jumlatiha hadhil ayat. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah ayat ini. Ditunjukkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian pertukaran jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Summa fassara hadhihi tijaratal 'azimata allati la tabur allati hiya muhassalatun lil maqsud wa muzayyalatun lil mahdhur. Maka kemudian beliau tafsirkan tijarah ini, pertukaran ini, jual beli ini yang agung ini, yang tidak akan pernah rugi, yang pasti akan tergapai tujuannya dan akan tersingkirkan gangguannya. Maka tijarah tersebut dikatakan tijarah karena ada timbal balik. Ya, kamu berikan ini, kami akan berikan ini. Ini timbal balik. Ya. Yaitu kalian melakukan amal tersebut, maka Allah pun akan berikan pahalanya, ganjarannya. Oleh karena itu disebutlah amalan ini sebagai tijarah, jual beli atau tabadul, yaitu tukar menukar. Yaitu amalan tersebut adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu adalah yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jihad apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka itu adalah yang terbaik bagi kalian. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kita enggak suka terhadap sesuatu. Kita enggak suka perang. Enggak suka berkelahi. Enggak suka dengan luka. Tapi terkadang itulah yang terbaik bagi kalian. Tanpa jihad, Indonesia enggak bisa merdeka. Enggak bisa Belanda lari dari sini. Tanpa jihad, ya, enggak bisa komunis lepas dari negara ini. Tanpa jihad, negara ini tidak akan aman. Walaupun terkadang diartikan jihad itu sebagai sesuatu yang teror, yang ngeri, yang ekstrim dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang ingin menghalangi kaum muslimin memiliki izzah, memiliki kekuatan, keperkasaan, ketinggian di muka bumi ini. Maka kita jangan sampai terpengaruh. Jihad di apapun, bagaimanapun, di framing kayak apapun, jihad adalah jihad, yaitu syariat Islam yang merupakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzirwatus sanamih. Dzirwatus sanamih, yang tertinggi dari sebuah bangunan yang mengayomi, melingkupi, menutupi dari seluruh yang di bawahnya. Ibaratkan antum bangun rumah sudah dari pondasi, sudah ada temboknya, sudah ada perabotannya, tapi enggak dikasih atap. Enggak dikasih atap. Kira-kira perabotannya kena hujan enggak? Kena panas enggak? Ya demikian. Sebuah ya kejayaan kaum muslimin tanpa dilindungi dengan jihad, maka akan hancur kejayaan tersebut. Ya. Terbukti dalam sepanjang sejarah. Yang penting apa? Jihadnya adalah jihad yang syar'i, yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Belajar di kitab fikih, di fikih apapun itu. Madzhabul arba'ah itu madzhab yang lainnya. Baik madzhabnya Abi Hanifah, Malik, Imam Malik, madzhabnya Imam Syafi'i atau madzhabnya Imam Ahmad atau madzhab yang lainnya Zahiriyah sekalipun. Mereka mencatat dalam buku-buku mereka tentang fikhul jihad, fikih tata cara berjihad. Enggak bisa diingkari yang seperti ini. Ya. Tinggal wahai kaum muslimi jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Di mana didapati aturan tersebut? Baca, pelajari kitab-kitab fikih. Pelajari itu. Jangan cuma semangat jihad-jihad tapi enggak tahu ilmunya, tata aturannya, caranya bagaimana. Yang ada adalah kehancuran dan kerusakan. Hancur, rusak. Orang yang semangat jihad tanpa aturan, rusak. Ya. Walaupun niat mereka bagus, tapi kalau enggak tahu aturan, rusak. Ya. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman dan berjihad di jalan Allah. Dengan harta kita, dengan jiwa raga kita, ai min tijarati dunya wal kadillaha wa tasaddillaha wahdaha, yaitu dari pertukaran di dunia ini, perjuangan di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan timbal baliknya. Karena kita sudah memberikan iman, karena kita sudah memberikan perjuangan jihad dengan harta dan nyawa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahalanya. Apa itu? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ai in fa'altum ma amartukum bih wa dallaltukum alaihi ghafartu lakum azzalati wa khaltu wa adkhiltukum wa adkhaltukumul jannati wal masakin thayyibati wad darajatil aliyati. Yaitu jika kalian mau melakukan apa yang aku perintahkan, yang aku tunjukkan, aku akan ampuni bagi kalian ketergelinciran, kesalahan kalian. Dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga dan tempat-tempat yang indah dan derajat-derajat yang tinggi. Jika mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saat-saat aman seperti ini, jihadnya kita adalah apa? Thalabul ilmi wal amal bihi wad da'wah ilaihi. Saat aman seperti ini, saat Allah berikan keamanan, ketentraman, kedamaian, jihad kita adalah apa? Thalabul ilmi wal amal bihi wad da'wah ilaihi. Itu adalah jihadnya kita. Dan termasuk jihad adalah al-hajj. Berhaji. Itu saat kita aman, saat kita tentram. Ya. Maka jihad kita adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan termasuk pula adalah berhaji ke Baitullah. Itu adalah jihad fisabilillah. Dengan tetap bersiap-siap, ya, bersiap-siap dan waspada. Wa'iddu mastata'tu min quwwah. Persiapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menuntut ilmu, tapi juga kita harus siap, sedia, waspada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idastunfirtum fanfiru." Kalau pemimpin kalian sudah menyuruh untuk berangkat, maka berangkatlah. Itu Rasulullah ketika zaman beliau, ketika hendak berjihad, itu tiba-tiba beliau mengumumkan di masjid. Ya. Mengumumkan di masjid untuk berangkat. Maka saat itu yang mendengar langsung pekerjaan ditinggal, segala persiapkan, ya, bekal-bekalnya, baju besinya, senjatanya, kudanya, kemudian perbekalan-perbekalannya. Kemudian langsung naik di kuda dan menuju Masjid Nabawi. Siap berangkat. Di bawah komando Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kaum muslimin. Ketika pemimpin yang sudah diangkat mengurusi urusan kita, kemudian menyeru, ya, maka kita pun harus mengikutinya. Ya. Adapun kalau kondisi aman, tentram, damai, maka kita harus mensyukurinya. Dengan kita menuntut ilmu, beribadah di jalan Allah, beribadah ikhlas karena Allah dan berdakwah di jalan Allah. Itu adalah jihadnya kita saat ini. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah juga berfirman, janji bagi orang yang mau berjuang di jalan Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan tempatkan kalian di dalam tempat yang indah di dalam surga Aden. Itu adalah kebahagiaan dan keberhasilan yang sangat agung. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya yang kalian sukai di dunia, ai azidukum ala dzalik ziyadatan tuhibbunaha, aku tambahkan lagi tambahan yang kalian cintai, yaitu apa? Nasrun minallah, pasti Allah akan menolongnya. Wa fathun qarib, ai idza qataltum fi sabilihi wa nasartum dinahu, yaitu apabila kalian berperang di jalan Allah, kalian tolong agama Allah, takaffalallahu binusrikum, maka Allah Subhanahu wa taala membebankan atas dirinya untuk menolong kalian. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, pijakan-pijakan kalian. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, walanansurannallahu may yansuruh, benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha, Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Ini adalah janji dari Allah sebagai bentuk kemuliaan. Jangan ada orang yang mengatakan Allah enggak usah ditolong, Allah sudah Maha kuat. Ya, agama enggak usah ditolong, agama tetap mulia. Kan begitu katanya sebagian orang. Ini jahil atau ya tajahil. Dia enggak tahu apa pura-pura enggak tahu. Jelas Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Apa maksud menolong Allah? Menolong agama Allah, yaitu menegakkannya, memperjuangkannya, mendakwahkannya, sabar di atasnya. Itu adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan hal itu langsung sebagai menolong Allah, bentuk kemuliaan. Allah Maha Maha tidak butuh terhadap kita. Tetapi ketika seolah-olah di sini menolong Allah menggunakan lafaz intang surullah, berarti menunjukkan pertolongan bahu-membahu dalam hal seperti itu adalah perkara yang sangat besar. Karena nisbahnya langsung kepada Allah. Seperti baitullah. Jangan katakan rumah Allah. Allah enggak butuh rumah. Ini jahil orang. Ya. Sudah dikatakan masjid adalah baitullah, kemudian dikatakan Allah enggak butuh rumah. Ini orang enggak nyambung ngomongannya. Dikatakan baitullah, rumah Allah, karena betapa mulianya masjid ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sok-sok tidak paham begitu ya. Nah, orang-orang yang sudah disampaikan ayat intang surullah yang surkum, jika kalian tolong Allah akan tolong kalian. Ya, jangan dijawab nggak usah nolong Allah, Allah nggak butuh pertolongan kita. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat-kalimat seperti ini adalah idhafah tasyrifiyah, kata para ulama. Penyandaran sebagai kemuliaan. Ketika dikatakan baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah itu tinggal di sini, bukan. Tetapi apa? Baitullah itu apa maksudnya? Rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika nasrullah, menolong Allah, maksudnya apa? Menolong agama Allah, syariat Allah. Nah, ini penting yang seperti ini untuk kita pahami supaya tidak ragu. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa fathun qarib ay ajil. Ay fa hadhihi ziyadah fi hiya khairud dunya mawsulun bi na'imil akhirah. Wa fathun qarib, yaitu fath biasanya diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu. Ya. Yaitu bukan hanya menang tapi menguasai wilayah musuh, jika itu adalah berjihad fisabilillah. Sehingga ketika Makkah itu dikuasai kaum muslimin, namanya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Kenapa dikatakan membuka? Karena Dengan itu Islam berjaya. Dengan itu Islam mulia. Ya. Demikian pula ketika kaum muslimin itu menang, bukan hanya menang saja, tetapi membuka dakwah, membuka perdamaian. Ya. Ay ajil yang disegerakan, qarib ay ajil disegerakan. Maka ziyadah ini, tambahan ini, selain ampunan dan surga, tambahan berupa pertolongan dan penguasaan, itu adalah kebaikan dunia yang bersambung dengan kebaikan akhirat, kenikmatan akhirat. Bagi siapa ini? Liman ata'allaha wa rasulah wa nasarallaha wa dinah. Yaitu siapa yang bertaat pada Allah dan Rasulnya, menolong Allah dan agamanya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya amalan jihad adalah amalan yang sangat mulia. Gak boleh kita kaum muslimin itu punya penilaian yang negatif terhadap jihad, karena jihad adalah dirwatu sanamil Islam, atap tertinggi daripada Islam. Tanpa jihad gak ada Indonesia, gak ada. Tanpa jihad gak akan bertahan itu Indonesia. Ya. Tanpa jihad, ya, kita tidak bisa damai seperti ini. Maka jihad adalah, ya, bentuk syariat yang begitu mulia. Jangan sampai sudah kita merasakan kenikmatannya, kakek-kakek kita yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalannya, mengusir para penjajah, orang-orang kafir, kemudian setelah damai kita lupakan perjuangan mereka dengan menamakan perjuangan mereka selain nama yang paling tinggi, itu nama jihad. Perjuangan mereka, perjuangan mengusir penjajah, memberantas komunisme, itu adalah perjuangan yang sangat tinggi, perjuangan yang sangat luar biasa. Maka jangan rendahkan perjuangan mereka dengan menyebut selain nama yang kurang mulia. Maka nama yang paling mulia adalah nama jihad. Yang semoga yang gugur dari kalangan kaum muslimin pada peperangan-peperangan tersebut terhitung syahid fisabilillah. Ya, surga menunggu bagi mereka insyaallah taala. Ya. Ini adalah bentuk syukur kita, ya, kita menamakan amalan besar mereka sebagai jihad dan mendoakan, ya, amalan-amalan perjuangan-perjuangan mereka dan yang gugur, ya, semoga termasuk syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah sekarang menggunakan kesempatan yang damai ini, tenteram ini, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk berdakwah, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, ya, yang bermaslahat. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhalikum menangkan azan terlebih dahulu. Ikhwanu fi din azakumullah. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ina. Ina itu salah satu jual beli riba. Intinya apabila masyarakat sudah bertransaksi, kebanyakan masyarakat, kebanyakan kaum muslimin sudah bertransaksi dengan cara ribawiyah. Kemudian wa akhadhu adnabal baqar, dan kalian lebih ridha untuk mengikuti ekor-ekor sapi kalian, lebih ridha dengan peternakannya. Wa raditum bizara, dan kalian lebih ridha dengan ladang sawahnya. Wa taraktum aljihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah. Sallallahu lakum dhullah, Allah akan timpakan kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan hilang keinahan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan kaum muslimin adalah dengan berjihad. Dan ketika martabat kaum muslimin itu jatuh disebabkan oleh kesalahan sebagian kaum muslimin tersebut dalam bermuamalah, bahkan sudah menggunakan riba, lebih sibuk dengan ternaknya, lebih sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan sawahnya, dan meninggalkan perjuangan di jalan Allah, tidak mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tidak menuntut ilmu, tidak beramal saleh di waktu-waktu senggang, maka justru akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, gunakanlah kesempatan yang damai tentram ini untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk kita bisa beramal soleh, amal-amal yang bisa kita lakukan di waktu aman. Kita bisa haji, kita bisa umrah. Coba kalau perang, gak wajib itu haji atas kita. Kalau lagi perang, gak wajib haji, gak wajib umrah, ya, karena kondisinya adalah perang. Tapi kalau kondisinya aman, alhamdulillah, bisa haji, bisa umrah, bisa ibadah, dan seterusnya. Oleh karena itu, harus dijaga keamanan, perdamaian. Jangan sampai terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang bisa memperkeruh suasana keamanan dan perdamaian ma'asyiral muslimin. Termasuk isu-isu yang bisa merusak kedamaian adalah dibenturkannya antar kaum muslimin itu sendiri. Ketika masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian menyerang kelompok yang lain, menghina kelompok yang lain, dan seterusnya. Telah banyak kejadian-kejadian, perkara-perkara yang subhanallah, perang saudara antar kaum muslimin. Gara-gara sebenarnya bukan permasalahan-permasalahan yang harusnya ada pertempuran, tidak harus. Bahkan cukup dengan saling menghormati, dialog, diskusi ilmiah, ya, dan mengikuti, ya, ikhwana fiddin a'azakumullah, ya, satu prinsip di dalam Islam bahwasanya antar sesama muslim adalah ada persaudaraan sesama muslim, ukhuwah islamiyah. Itu penting, ya, bahwasanya darah seorang muslim itu haram, damuhu haram, darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram untuk ditumpahkan. Hatta mereka adalah berbuat maksiat ataupun seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin harus dijaga benar-benar. Jangan, ya, dikit-dikit serang, dikit-dikit banjir darah dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan yang sangat keji yang harus dihindari. Namanya perbedaan, pasti yang namanya perbedaan itu pasti ada. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu pentingnya kita itu memaknai jihad dengan makna yang sebenarnya. Dibahas dalam kitab-kitab fikih sangat jelas mana yang jihad, mana yang bukan. Mana yang jihad, mana yang bukan, itu sangat jelas. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, wa orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong-penolong Allah. Sebagaimana Nabi Isa berkata kepada para pengikutnya, siapakah yang akan menolongku di jalan Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Maka hawariyun, pengikut Nabi Isa, mengatakan kamilah penolong-penolong Allah. Fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah. Maka berimanlah sebagian Bani Israil dan sebagian lagi kufur. Wa ayyadnal ladina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kami tolong orang-orang yang beriman atas musuh mereka dan mereka pun menang atas musuh-musuh mereka. Nanti akan diterangkan di sini, subhanallah. Jadi Diterangkan, Nabi Isa itu bukan Nabi yang tidak memegang senjata. Nabi Isa itu pegang senjata. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau berjihad. Ya. Dan walaupun beliau mengangkat senjata bersama dengan hawarinya, tetapi perlu diingat, justru yang disebutkan di sini adalah tentang dakwah. Tentang dakwah. Menunjukkan bahwasanya menolong Allah, menolong agama Allah yang paling besar adalah berdakwah di jalannya. Karena berjihad tujuannya adalah dakwah. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Madinah, beliau mengirim surat ke berbagai negeri. Ya. Intinya adalah mengajak masuk Islam. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin ay yakunu ansarallahi fi jami'i ahwalihim bi aqwalihim wa af'alihim wa anfusihim wa amwalihim. Allah berfirman memerintahkan hambanya yang beriman agar supaya mereka menjadi penolong-penolong Allah pada seluruh keadaan mereka. Menolong Allah dengan perkataan-perkataan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan jiwa mereka, dengan harta mereka. Wa ayyastajibu lillahi wa lirasulihi. Dan mereka pun memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasulnya. Kama stajabal hawariyun li Isa. Sebagaimana hawariyun, mereka menjawab panggilan Isa. Ketika bertanya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku berjuang di jalan Allah? Ay, man mu'ini fid da'wah ilallah. Kata Ibnu Katsir, siapa yang akan menolongku di dalam berdakwah di jalan Allah? Ya, subhanallah. Qala al-hawariyun, maka hawariyun menjawab, wa madma'u Isa, pengikutnya Nabi Isa. Nahnu ansarullah, ay nahnu ansaruka, ala ma arsalta bihi, mawaziruka ala dhalik. Kami adalah yang akan menolongmu atas apa yang kau diutus dengannya, dan kami akan mendukungmu atas seluruh perkara tersebut. Walihada ba'athahum du'atan ila nasi fi biladi syami wal fil israiliyin wal yunaniyin. Maka akhirnya Nabi Isa alaihi salam mengutus mereka, yaitu hawariyun tadi yang sudah menyatakan diri akan membela Nabi Isa di dalam berdakwah, diutuslah mereka ke negeri Syam. Ya, negeri Syam, penjuru Syam. Baik itu Israiliyin wal Yunaniyin. Baik itu dari kalangan Israiliyin, dari Bani Israel wal Yunaniyin, dan non Bani Israel di situ. Dari sini menunjukkan, masyarakat muslimin, para nabi dulu, walaupun secara syariat tidak diwajibkan untuk kaum yang lain mengikuti syariatnya, tetapi secara dakwah tauhid itu sama, harus disampaikan. Jadi Nabi Isa itu nabi yang diutus kepada siapa? Bani Israel. Syariatnya pun bagi Bani Israel. Tapi di sini diutus pula para murid-murid beliau ke Yunani. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dakwah tauhid itu tidak terbatas kepada sukunya mereka saja. Walaupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya masing-masing. Artinya apa? Syariat yang dibawa oleh beliau berlaku untuk kaumnya. Adapun syariat tauhidnya, dakwah tauhidnya disampaikan kepada seluruhnya. Demikian pula Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, ya, beliau berdakwah bukan hanya di Babilonia, tapi ketika bertemu dengan Dzulkarnain, beliau pun mendakwahkan kepada Dzulkarnain. Ya. Dari sisi apa? Dakwah itu tauhid. Adapun secara syariat, maka itu terbatas pada kaumnya sendiri. Ini penting diketahui, ya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan atas perkara ini. Ya. Bahwasanya walaupun para nabi diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri untuk mendakwai kaumnya sendiri, itu atas syariatnya. Tetapi dalam masalah dakwah tauhid, dakwah untuk supaya beribadah kepada Allah semata, maka ini umum kepada siapapun yang dia temui. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ayyamil hajj. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan saat haji, yaitu musim haji ketika beliau di Mekah, orang-orang Madinah datang dan beliau menyatakan di situ, "Mar rajulun yu'wini hatta ablugha risalata rabbi. Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi." Siapa orang yang mau melindungiku, membelaku sampai aku menyampaikan seluruh risalah dari Rabbku? Karena sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan risalah Rabbku. Hatta qayyadallahu lahu al-Aus wal Khazraj min ahli al-Madinah. Sampai Allah kemudian kokohkan bagi Nabi Muhammad sahabat-sahabat dari Aus dan Khazraj, dari penduduk Madinah. Fabayauhu wa wazaruhu. Maka kemudian mereka berbaiat kepada Nabi, menyatakan taat kepada Nabi, membelanya. Wasyaratuhu ayyamna'uhu minal aswad wal ahmar in huwa hajirun ilai. Dan beliau pun mempersyaratkan, ya, yaitu mereka harus, mereka yang mempersyaratkan sendiri, ya, mempersyaratkan kepada Nabi agar supaya senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, baik dari aswad atau ahmar, dari orang Arab atau non-Arab. Jadi subhanallah, ketika Nabi Muhammad mengambil baiat mereka, justru mereka yang ngasih syarat. Syaratnya, saya harus membela engkau dari siapapun. Biasanya kan, ya, pihak pertamanya yang minta dibela. Justru pihak kedua lah yang mempersyaratkan, saya harus membelamu dari siapapun. Falamma hajara ilaihim biman ma'ahu min ashabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dengan yang bersamanya dari kalangan sahabat, wa qawluhu bima ahadullah alaih, maka mereka pun menunaikan apa yang mereka telah ambil janjinya atas Allah. Wa li hadza samahumullah rasulahu wa rasuluhu al-ansar. Oleh karena itu Allah dan rasulnya menamakan Aus dan Khazraj sebagai apa? Kaum Ansar, kaum penolong, yang menolong dakwah ini. Wa sara dzalika 'alaman 'alaihim radhiyallahu anhum wa radahum. Sehingga menjadilah hal tersebut sebagai nama atas mereka. Semoga Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun mengajak kita semuanya untuk menolong Allah, menolong agama Allah. Ya, yaitu dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu namanya menolong agama Allah. Ya. Dan ini perjuangan yang sangat besar. Dakwah itu perjuangan yang sangat besar. Kalau mau dikatakan besar mana dakwah dengan jihad? Jihad bagian daripada dakwah. Sehingga dakwah itulah yang terbesar. Dan dakwah itu membutuhkan ilmu sebagaimana jihad butuh ilmu. Ya. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu akan hancur. Sebagaimana jihad tanpa ilmu akhirnya hancur. Ada pos polisi dihancurin. Ya, enggak tahu jihad itu apa. Ya. Ada orang lagi makan dibom. Ini tanpa ilmu, enggak tahu hakikat jihad dan enggak tahu jihad itu apa, itu sudah disemangati saja. Kamu sudah ditunggu sama bidadari di surga. Pokoknya begitu. Ditipu sama orang. Ya, padahal yang ngajaknya sendiri enggak mau bom bunuh diri. Enggak mau. Ya. Nyarinya yang masih muda-muda, 16 tahun, 17 tahun. Ya. Yang masih semangat-semangat. Nah, yang nyemangati sekarang masih hidup. Kan aneh. Kenapa enggak dia saja yang bom bunuh diri? Ngajak anak-anak muda yang semangat-semangat, "Ayo, kamu sudah ditunggu bidadari dari surga." Ya, anak muda polos saja. Seharusnya tanya lagi. Ya. Kamu gak pengen bidadari surga? Nah, inilah ma'asyiral muslimin. Nanti ketika sudah ngebom, yang dituduh adalah siapa? Wahabi. Ya, kitanya melongo. Yang nyegah kita giliran ada bom, yang dituduh siapa? Yang dituduh Wahabi. Allahu Akbar. Ya, demikianlah. Ya. Kita yang nyegah, kita yang mewanti-wanti, jangan seperti itu. Giliran terjadi, kita yang tertuduh. Ya. Sabar, itulah namanya perjuangan. Ya. Perjuangan kita itu sekarang bukan perjuangan fisik, perjuangan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam. Jadi yang penting kita kembali kepada nuntut ilmu, beramal saleh, berdakwah, dan seperti itu. Tuduhan ya kita enggak usah terlalu ambil pusing, karena al-bayyina 'alal al-mudda'i, kewajiban untuk membawa bukti itu penuduh. Jadi kalau ada yang menuduh, ya buktinya mana? Wahabi itu ekstremis, teroris, takfiri. Buktinya mana? Itu saja, enggak usah kita pusing-pusing ya. Mana buktinya? Kan seperti itu. Al-bayyina 'alal al-mudda'i. Bukti itu diminta atas orang yang menuduh. Kita enggak usah terlalu panik ketika dituduh, karena al-bayyina 'alal mudda'i. Tuduh apa? Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Buktikan dulu. Kalau tidak ada bukti, ya mereka berarti tuduhan yang palsu. Pencemaran nama baik lah baratnya, ya. Ya, sekarang kalau ada orang singkrang Wahabi, jenggotan Wahabi, ya teriak bid'ah syirik Wahabi dan seterusnya. Maka kita sabar. Solusi yang terbaik bagi kita adalah apa? Nuntut ilmu, beramal soleh, berdakwah. Itu aja. Dan jangan ikut dalam tuduh-menuduh seperti itu. Ya. Karena sudah merupakan sunatullah kalau kita berdakwah itu pasti akan mendapatkan berbagai macam tuduhan. Itu sudah pasti. Jadi sabar. Ya, yang anehnya kadang ketika dituduh misalkan Wahabi begini, yang dinukil adalah perkataan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dituduhnya Wahabi mujassimah. Ya, mujassimah itu mensifati Allah seperti makhluk begitu ya. Dan ini kalau ini memang kufur, tapi dituduhnya mujassimah. Setelah itu dia apa? Dinukilkannya ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, gimana seperti itu? Kalau memang mau mengkritik Wahabi yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kitabnya Syekh itu ada. Ayo kita kaji, dibuka mana yang salah, mana yang benar, silahkan. Kan kitabnya banyak tuh, kitab Tauhid, Kasbus Syubhat, Usulus Salasah, kan ada kitabnya tuh. Itu dari situ. Ya, jangan ya dinukilkan dari ulama apa, dari tokoh-tokoh orang-orang kemudian dinisbahkan kepada nih Wahabi nih. Ini Wahabi. Ya. Yang anehnya yang melakukan ISIS yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kan aneh sekali. Aneh sekali. Nah ini Wahabi nih buktinya. ISIS melakukan ini. Ini Wahabi nih. Wahabi. ISIS itu mengkafirkan negeri Wahabi. Ya, mengkafirkan kita. Ya ikhwan ya. Sehingga tuduhan-tuduhan seperti ini memang ini lagi santer sekali. Ya, baik di dalam atau di luar negeri, tetapi tugas kita ma'asyiral muslimin yang pertama kembali belajar, kembali beramal saleh, kembali berdakwah dan lebih hati-hati lagi. Karena biasanya pemicunya dari mana? Dari medsos. Jadi lebih bijak lagi dalam kita bermain di medsos. Karena biasanya dari situlah muncul pematik-pematiknya. Ya. Karena satu kasus di sebuah daerah, kemudian ada orang mau buat apa namanya? Kita ada ikhwan mau buat musala. Ya tiba-tiba diancam di ini, di itu, dan seterusnya. Padahal kejadiannya di luar sana. Dikait-kaitkan ini, itu. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin, kita tetap sabar. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada amal soleh. Kembali kepada dakwah. Ya, dan jangan terpancing anarkisme, tuduhan-tuduhan. Demikian ya. Sebiru. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.